Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّسَّتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَّةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin kaum muslimin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin di mana Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan dalam kitabnya bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita telah selesaikan pada dalil dari Al-Qur'an yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, surat Ali Imran. Maka sekarang kita masuk pada ayat penjelasan Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah dari surat At-Taubah ayat 71. Summa dzakaral muallifu rahimahullah. Kemudian muallif yakni Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan fi siyakil ayat di dalam bentuk kalimat ayat. Qaulillahi ta'ala, firman Allah ta'ala, surat At-Taubah ayat ke-71. Qauluhu ta'ala wal mu'minun wal mu'minat, dan mukmin laki-laki, wal mu'minatu dan mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah aulia, sebagai penolong, sebagai orang yang dicintai. Aulia, aulia kata As-Sa'di rahimahullah, aulia fil mahabbah, berarti orang mukmin laki dan perempuan sebagian mereka adalah sebagai wali di dalam mahabbah, saling mencintai. Wal muwalat, di dalam berwala, berloyalitas. Walintima wan nusrah, mukmin laki dan mukmin perempuan sebagian mereka sebagai aulia, sebagai pembela, penolong atas sebagian. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka saling memerintahkan hal yang ma'ruf, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Itu sifat yang pertama dari sifat orang mukmin dan mukminah. Mereka saling memerintahkan yang ma'ruf, mencegah hal yang mungkar. Sifat yang kedua, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, dan mereka itu orang-orang yang menegakkan sholat. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, dan mereka itu orang-orang yang menunaikan zakat. Lalu disebutkan sifat yang terakhir, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, mereka itu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Setelah Allah Ta'ala sebutkan empat sifat kaum mukminin, kaum mukminat, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, manittasafa bihadhihi sifat, siapa yang memiliki sifat dari sifat-sifat ini, mereka itu sayarhamuhumullah. Innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla azizun hakim. Aziz ay yu'izzu man ata'ahu, Allah Ta'ala akan yu'izzu, meninggikan, memuliakan, man ata'ahu, siapa saja yang mentaatinya. Kenapa? Fa innal izzata lillahi walirasulihi walilmu'minin, karena yang namanya izzah hanya milik Allah dan Rasulnya dan kaum mu'minin. Aziz, hakim, dan Allah itu hakim, maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, ini dalil yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari sifat-sifat orang mukmin. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan sifat-sifat orang mukmin. Apa itu? Al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din, orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebagian mereka atas sebagian aulia. Aulia, saya ulangi, sebagaimana disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, mengandung empat poin. Fil mahabbah, yang kedua wal muwalat, yang ketiga walintima, dan yang keempat an-nusrah. Itu dalam empat perkara: saling mencintai, saling berwala, saling berintima satu sama lain karena keimanan, dan yang keempat an-nusrah, saling menolong dan saling membantu. Sehingga kullu wahidin yatawalla as-sani, sehingga masing-masing satu dari mereka yatawalla, berwala. Berwala artinya berloyalitas, betul-betul mencintai saudaranya seiman karena keimanannya, karena ketauhidannya, karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Yansuruhu wa yusa'iduhu, dia menolong dan membantunya, dia menolong dan membantunya. Wandur ila hadhil ayat, coba anda lihat dalam ayat ini, fil mu'minin wal mu'minun ba'duhum awliya'u ba'din, sehingga orang mukmin satu sama lain sebagai bentuk rasa cinta, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau saudaranya memerintahkan yang ma'ruf, menunjukkan rasa cintanya, menunjukkan dia membantu kita dan menolong kita. Karena kita orang yang lemah, kadang kita tidak tahu, orang lain yang tahu, sehingga kita pun diberitahu. Dan ini sebagai rasa cinta tentunya. Lalu kata Syekh, coba lihat fil munafikin, coba kamu lihat bagaimana Allah Ta'ala mensifati orang munafik. Munafik itu menampakkan iman, menyembunyikan kekufuran. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan kejahatan. Apa sifat orang munafik? Dalam surat At-Taubah 67, wal munafiqun wal munafiqat. Munafik laki-laki, munafikun. Wal munafiqat, dan munafik perempuan. Ba'duhum min ba'din. Sebagian atas sebagian. Kalau orang mukmin, ba'duhum aulia. Orang mukmin satu dan mukmin yang lain, mukminah satu, mukminah yang lain aulia. Tetapi dalam ayat ini, al-munafikun wal munafiqat ba'duhum min ba'din. Sebagian atas sebagian, walaisu aulia. Mereka tidaklah menjadi wala, menjadi orang yang berwala terhadap sebagian. Bedakan mukmin dengan munafik. Kalau orang mukmin betul-betul mereka mencintai, membela, menolong saudaranya. Kalau orang munafik tidak. Walil mukminun huwa waliyun waliyu akhihi. Bahkan orang mukmin itu wali, pembela, penolong orang yang mencintai terhadap saudaranya karena Allah. Ya'murun bil ma'ruf wa yanhaun 'anil munkar. Sehingga sebagai rasa cinta, sebagai bentuk orang yang berwala, memerintahkan yang ma'ruf, mereka mencegah yang munkar. Itulah orang mukmin. Sebagaimana hadis sahih, masalul mukmin, gambaran orang-orang mukmin, masalul mukminin fi tawadihim wa tarahumihim. Orang mukmin satu sama lain di dalam tawad, rasa cinta dan rasa rahmah. Kamatsalil jasadil wahid. Itu kata beliau seperti satu tubuh. Lalu kata perawi, sabbaka. Nabi itu syabbaka, menggabungkan jemari satu dengan jemari yang lain, baina ashabihi. Sehingga orang mukmin seperti jasadil wahid, idza istaka minhu adbun. Kalau salah satu merasakan sakit, tadaa. Seluruh anggota tubuh yang lain itu pun merasakan sakit. Bil huma wassahar. Huma artinya demam. Walaupun kakinya yang sakit, badannya terasa panas, panas, demam, dan sahar, tidak bisa tidur. Walaupun giginya yang sakit, matanya tidak bisa tidur. Itu gambaran mukmin satu, mukmin yang lain. Jadi kalau orang lain berbuat kemungkaran, sebagai rasa cinta dia ingkari, diingatkan. Sebagai rasa cinta orang lain tidak berbuat kebaikan, dia ajak berbuat kebajikan. Karena rasa cinta. Sehingga jangan sampai seorang ketika diajak kebaikan atau diingkari suatu kemungkaran, dia marah. Saya tersinggung. Saya marah. Saya dendam. Orang mukmin tidak seperti itu. Bahkan seharusnya dia mengucapkan jazakallah khair. Rahimahullahu mra'an, semoga Allah memberikan rahmat orang yang mau menunjukkan aibku, kata Umar bin Khattab. Kalau saya ada aibnya, tunjukkan mana aib saya. Semoga Allah merahmati orang mukmin yang seperti ini. Itu para salaf. Sehingga tidak perlu marah dan tersinggung, apalagi dendam. Sehingga suatu saat ditumpahkan, saya pernah dinasehati si fulan dan saya marah saat sekarang. Kenapa tidak saat dinasehati langsung marah? Itulah dendam. Tidak sepantasnya orang mukmin. Wa bi hadhil ayat dalilun. Sehingga dari ayat ini surat At-Taubah 71 sebagai dalil. Ala anna wadifatal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar laisat khasatan birrijal bal hatan nisa 'alaihinna ayamurna bil ma'ruf wa yanhauna wa yanhina 'anil munkar. Dari hadis, dari ayat ini, dalil yang menunjukkan bahwa wadhifah tugas. Wadhifah itu tugas. Tugas pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bukan tugasnya kaum laki-laki saja. Bal hatan nisa, bahkan sehingga kaum wanita pun alaihinna, atas mereka ya'murna bil ma'ruf wa yanhina 'anil munkar, agar mereka itu selalu melakukan perkara ini, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah bagi yang munkar, dari yang munkar. Walakin fi huqul an-nisa, nah, namun di bagian-bagian yang itu bagiannya kaum wanita. Laisat fi majami'i rijal fi aswaq war rijal. Jadi tempat berkumpulnya kaum wanita, ketika di situ ada kemungkaran, nasihati saudaranya, ingatkan dari kemungkarannya dengan cara yang ma'ruf. Sehingga laisa fi majami'i rijal, bukan di tempat berkumpulnya kaum laki-laki. Bukan dia seorang wanita tampil di tengah kaum laki-laki memberikan ceramah nasihat sehingga laki-laki menonton wanita tersebut, bukan cara seperti itu. Au wa fi aswaqir rijal, atau di pasar-pasarnya kaum laki-laki. Namun yang dimaksud di sini kata Syekh, lakin fi huquli an-nisa'i wa mujtama'atin nisa' fi ayyamil urs. Tetapi di ladang wilayah yang berkumpul di situ kaum wanita, seperti tempat berkumpulnya kaum wanita seperti ayyamul urs, malam pengantin, pesta pengantin maksud saya. Ketika berkumpulnya kaum wanita di sebuah pesta pernikahan, di situ ada kemungkaran, nasihat. Baik pengantinnya mungkin ataupun yang mengundang, nasihati. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin karena berkumpulnya kaum wanita di situ. Atau fi ayami dirasah, atau di hari-hari belajar. Karena madrasah di sana, di tempatnya Syekh Utsaimin rahimahullah, madrasatun nisa dipisah dari madrasatul rijal. Ini khusus madrasah kaum wanita, sebelah sana jauh madrasnya kaum rijal, terpisah. Nah, ketika kaum wanita berkumpul di situ di madrasah, ada kemungkaran, ingkari. Ada sesuatu kebaikan yang bisa diajak, ajak mereka. Wa ma asbaha dzalik, atau yang serupa dengan itu, majlis-majlis kaum wanita. Sehingga tidak boleh seorang wanita itu diam. Amar ma'ruf itu tugasnya kaum laki-laki, kaum wanita hanya taat, tunduk saja, ngikuti saja. Tidak. Bahkan dalam ayat ini, mu'minun wal mu'minat. Idza ra'at al mar'atu munkaran, sehingga apabila seorang wanita melihat kemungkaran, tentu dengan syarat yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, tanha anhu, dia berusaha mencegah kemungkaran itu, tidak boleh diem. Berusaha setelah dia mengetahui jelas itu kemungkaran, jelas orang itu melakukannya, jelas itu adalah sesuatu yang bisa diingkari, tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, lakukan. Sebagaimana syarat yang telah disebutkan oleh para ulama sebelumnya. Wa idza ra'at tafriṭa fi wajibin ta'muru bih. Demikian pula apabila seorang wanita melihat tafriṭ, seorang itu meremehkan suatu kewajiban, ta'muru bihi, dia pun berusaha memerintahkannya. Li'annal amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar 'ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Karena memang tugas amar ma'ruf nahi munkar itu bagi setiap mukmin laki dan mukmin perempuan. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah. Setelah itu Allah Ta'ala sebutkan sifat orang-orang mukmin laki dan perempuan setelah amar ma'ruf nahi mungkar, barakallahu fikum, yuqimunas sholat. Mereka juga menegakkan sholat. Wa yutunaz zakat, mereka juga menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, mentaati kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Nas'alullaha ayyu'imana ayyu'imana wa iyakum birahmatihi wa maghfiratihi. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kalian dan kepada kita semuanya dengan rahmat dan ampunannya. Ini ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Disimpulkan bahwa tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi tugasnya kaum mukminin dan mukminah. Namun sesuai dengan keadaan dan kemampuan dan sesuai pada tempatnya. Setelah itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah akan membawakan ayat berikutnya, surat Al-Ma'idah ayat ke-78. Pada surat Al-Ma'idah ayat ke-78, Allah Ta'ala berfirman, lu'inal ladhina kafaru, telah dilaknat alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min bani Israel, dari keturunannya Israel. Israel Nabi Ya'qub. Jadi Allah telah melaknat orang-orang kafir dari keturunannya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub putranya Ishak, Ishak putranya Ibrahim. Ala lisani Dawuda, melalui lisan Nabi Dawud. Nabi Dawud dengan Nabi Ya'qub terpaut jauh di bawah sana. Kalau antum lihat sejarahnya. Wa Isa bin Maryam, dan juga melalui lisannya Isa putranya Maryam. Di bawah lagi kalau diurut silsilah nasabnya. Maka dalika bima asau wa kanu ya'tadun. Kenapa kaum Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa mereka dilaknat, dikutuk oleh lisan, lisannya para nabi-nabi, orang-orang yang soleh sesudahnya? Allah sebutkan sebab yang pertama, dalika bima asau, karena mereka itu asau bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, yang kedua mereka melampaui batas. Dan yang ketiga ini syahidnya, kanu la yatanahaun an munkaring fa'lu. Yang ketiga ini, mereka itu la yatanahaun, tidak saling mencegah. An mungkarin, terhadap suatu kemungkaran, fa'aluh, yang mereka lakukan. Ketika sebagian melakukan suatu kemungkaran, Bani Israel tidak mencegahnya. Sehingga mereka dilaknat oleh Allah. Labisa makanu yaf'alun, dan itu pasti sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Diam, tidak mengingkari kemungkaran yang muncul di tengah umat. Ini menjadi sebab datangnya laknat dari Allah Ta'ala. Sehingga dalam ayat ini kata Ibnu Katsir, yukhbiru Ta'ala annahu la'ana al-kafirin min bani Israel min dahrin tawil fima anzalahu ala Dawud nabiyallah wa ala lisani Isa bin Maryam bisababi isyanihim lillah wa i'tidaihim ala khalqih. Allah mengkhabarkan dalam ayat ini bahwa laknat Allah kepada orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel min daharin tawil, di masa yang panjang, masa-masa yang panjang. Ya. Seketika Allah turunkan kepadanya Dawud Nabiullah dan juga melalui lisan Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Karena sebab tadi isyanihim lillah wa i'tidaihim al-khalqih. Mereka dilaknat dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, ya, karena perbuatan kemaksiatan dan melampaui batasnya mereka. Barakallahu fikum. Dan mereka itu la yatanahaun, satu sama lain tidak mau mencegah kemungkaran yang dilakukan saudaranya. Ini sebabnya. Sekarang kita lihat ucapan Syekh Utsaimin, apa makna laknat? Lu'ina. Al-la'nu huwa at-tardu wal ib'ad min rahmatillah. Yang namanya laknat itu at-tard, dilemparkan. Wal ib'ad, dijauhkan. Dilemparkan, dijauhkan dari rahmatnya Allah wal iyadu billahi taala. Sehingga kalau kalimat ini la'ana itu wala yastahiquhu illa man fa'ala kabirah min kabairid dunub. Kalimat la'ana, lu'ina itu tidak berhak mendapatkan kalimat laknat kecuali siapa saja yang melakukan dosa besar dari dosa-dosa besar. Jadi kalimat laknat yang Allah sebutkan menunjukkan perbuatannya itu dosa besar. Perbuatannya itu termasuk dosa besar. La'anallah, Allah melaknat. Dalam hadis la'ana Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat man dabaha li ghairillah. Siapa saja yang menyembelih binatang untuk mengagungkan selain Allah. La'anallah man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah-rubah batas tanah orang lain dengan zalim. La'anallah. Di sini menunjukkan dosa besar. Termasuk kaum Bani Israel dilaknat oleh Allah. Tayyib, karena sebab mereka bermaksiat melampaui batas dan tidak menjalankan amar nahi mungkar. Poin yang kedua, Banu Israel. Lu'ina alladina kafaru min Bani Israel. Siapa Bani Israel? Anak keturunannya Israel. Hum Banu Ya'qub, Ibni Ishaq, Ibni Ibrahim. Israel itu mereka Banu Ya'qub, anak keturunannya Nabi Ya'qub, putra-putranya Nabi Ya'qub. Jadi Ya'qub nama lain, lakobnya adalah Israel. Israel itu lakob, gelar bagi Nabi Ya'qub. Ya'qub bin Ishaq. Ishaq putranya Nabiullah Ibrahim. Sehingga kalau begitu, fa Israel hadhihi laqbuli Ya'qub. Sehingga Israel lakob bagi Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi yang betul Israel itu orang soleh. Sehingga kalau ada orang mengatakan kutuk, terkutuk Israel, ya, berarti kamu mengutuk Nabi Ya'qub. Yang betul bukan Israel, Yahud. Yahud itu yang tepat. Tapi kalau terkutuk Israel, Israel atau Israel adalah lakobnya Nabi Ya'qub. Ya'qub itu sendiri. Maka tidak sepantasnya orang mengucapkan doa laknat untuk Nabi Ya'qub. Barakallahu fikum. Sebagaimana sering kita mendengar atau membaca atau melihat orang itu sambil mengucapkan yel yel yel yel, terkutuk Israel. Barakallahu fikum. Padahal Ishaq Ya'qub putranya Nabi Ishaq. Siapa Ishaq? Ishaq putranya Nabi Ibrahim, orang soleh, Nabiullah. Kita lihat Ibrahim lahu waladan. Nabiullah Ibrahim Khalilullah memiliki dua anak, Ismail wa Ishaq, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Ismail huwal waladul akbar. Ismail putra Nabi Ibrahim yang paling besar. Wa huwa alladhi amarahu Allahu bidhabhih. Ismail orang yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim bidhabhihi untuk disembelih. Dalam surat Shafat. Fa amarahu Allah ayudzabbihahu. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Summa manallahu alaihima jami'an biraf'i hadhil amr. Lalu Allah anugerahkan atas keduanya semuanya dengan adanya perintah ini, diangkatnya perintah ini, wa nasakhahu dan dimansuh oleh Allah. Fafadahullah, Allah ganti anaknya yang akan disembelih, diganti oleh Allah Azza wa Jalla bidabhin azim, kibas yang Allah gantikan Ismail yang tadi sudah siap dipotong lehernya. Fafadainahu, kami ganti dengan kibas yang besar. Nah, ini yang betul riwayatnya bahwa yang diperintahkan disembelih itu adalah Ismail, bukan Nabi Ishaq. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak yang pertama Ismail dulu, baru Nabi Ishaq. Baik, amma Ishaq, adapun Nabi Ishaq, wa huwal waladus sani, anak yang kedua li Ibrahim, miliknya Ibrahim alaihissalam, wa huwa min zaujatihi, yakni Ishaq itu lahir dari istrinya, istrinya sendiri. Ya, adapun Ismail, fa huwa min sariyatihi, adapun Ismail anak yang lahir dari sariyatihi, apa namanya, selir atau apa namanya, karena beliau diberikan hadiah seorang wanita oleh seorang raja lalu dinikahi, sariyatihi. Lalu yakni Hajar, namanya Hajar. Jadi kalau begitu, barakallahu fikum, Nabi Ismail yang melahirkan Nabi Muhammad, urutannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Ismail. Adapun kalau Ishaq, yang itu lahir dari istrinya beliau sendiri, Sarah, ada yang mengatakan Sarah, adalah Banu Israel. Itulah mereka Bani Israel, anak keturunannya Nabi Ya'qub. Wahum naslu Ya'qub ibni Ishaq. Jadi kalau begitu, antara Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, satu ayah beda ibu. Jadi kalau begitu, satu ayah beda ibu. Namun hakikatnya mereka bersaudara. Tetapi Bani Israel ketika Allah turunkan Rasul terakhir, ya, Nabi terakhir dari kalangan Bani Ismail, dari keturunannya Ismail, mereka pun menolak. Ya, kalau diurut, mereka menolak. Kenapa menolak? Kok nabinya bukan dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Nabi Ishaq, sehingga mereka pun sombong dan menolak. Barakallahu fikum. Lanjut kitab. Arsalahullah lahumur rusul katsirah. Allah telah utus kepada Bani Israel para rasul-rasul yang sangat banyak. Wa kana minhum mu'tadun, dan adalah di antara mereka Bani Israel mu'tadun, melampaui batas. Apa di antara bentuk melampaui batas yang menjadi sebab mereka dilaknat dalam ayat ini? Di antaranya yaitu alladzina yaqtulunal anbiya bighairi haq. Mereka membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Jadi kaum yang haus darah, bukan darahnya orang jahat, haus darahnya orang-orang soleh, bahkan darahnya para nabi. Itulah mereka. Na'udzubillah min dzalik, sehingga mereka ketika datang rasul dan tidak cocok, dibunuh. Rasulnya kalau tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, dibunuh. Itulah mereka. Sehingga mereka dilaknat oleh Allah karena melampaui batas ini. Wa kanu aidan, mereka juga, barakallahu fikum, yang ketiga, kenapa mereka dilaknat? Kanu aidan la yanhaun an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mau mencegah kemungkaran yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Ketika ada orang berbuat mungkar, tidak mau mengingkari kemungkaran tersebut. Diam, tidak mau mengingatkan manusia dari kemungkaran tersebut. Sehingga bal yara ba'duhumul mungkar wala yunha anhu. Bahkan yara ba'duhum, sebagian mereka melihat suatu kemungkaran, wala yanha anhu, dan tidak mencegahnya. Contoh kisah yang masyhurah dalam Al-Qur'an. Wa qisatul qaryah, contoh yang nyata adalah kisah sebuah qaryah. Qaryah itu sebuah kampung. Yang kampung itu barakallahu fikum Allah binasakan. Was'alhum 'anil qaryah. Surat Al-A'raf 163. Dalam Al-Qur'an Allah kisahkan tentang mereka. Was'alhum 'anil qaryah allati kanat hadiratal bahr. Dan tanyakanlah kepada mereka, na'am, tentang kampung yang ada di dekat pantai. Ya. Jadi kampung ini berada di hadiratal bahr. Masyhurah, dan kampung ini masyhurah, ma'lumah, terkenal dan diketahui. Fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf 163. Ada apa penduduk kampung ini? Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah kisahkan juga di dalam surat Al-Baqarah. Kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Ketika Allah kisahkan, kana fi yaumis sabat, adalah pada hari Sabtu. Jadi waktu yang dipilih oleh mereka, orang Yahud, mereka milih hari Sabtu. Nasara memilih hari Ahad. Dan umat Islam dipilih oleh Allah hari Jumat. Kanat adalah fi yaumis sabat ta'til hitan surra'an ala wajhil ma min kasratiha. Dikisahkan hari Sabtu hari istimewanya orang Bani Israel. Namun yang terjadi apa? Apabila hari Sabtu ta'ti al-hitan, datang ikan dari tengah laut minggir ke pantai. Ta'til hitan surra'an ala wajhil ma. Mereka berjalan atau berada di atas bagian permukaan air. Jadi kelihatan. Kalau kita lihat airnya, di situ ikannya berjalan. Tapi khusus hari Sabtu. Barakallahu fikum. Dan ini ujian. Ujian bagi mereka. Min kasratiha, saking banyaknya ikan yang minggir ke pantai pada hari Sabtu. Wa yawma la yasbitun la ta'tihim. Namun kalau selain hari Sabtu, ikan-ikan ini tidak nampak di pinggir-pinggir pantai. Maka fatala alaihimul amad. Setelah lama waktu berlalu, barakallahu fikum, melihat rezeki yang luar biasa kalau hari Sabtu, tidak ada lagi yang mengingkari, mengingatkan pentingnya ibadah. Maka sebagian mereka, barakallahu fikum, faqalu labudda an natahida hilah. Kita mesti bikin cara, bikin hilah. Natawassal biha ila sayyid, agar kita bisa sampai kepada ikan-ikan itu untuk kita pasang jaring atau sesuatu yang bisa menangkap ikan itu. Faqalu nadha subbakan fil bahr. Kalau begitu kita pasang jaring. Subak tempat untuk menjaring ikan. Fa idza ja'atal hitan yauma sabat masakatha subak. Kalau datang hari ikan itu pada hari Sabtu, kita ambil perangkap ikan itu. Fa idza kana yaumul ahad akhadnaha. Kita pasang hari Sabtu, ngambilnya hari Ahad. Saya kan tidak mengambil ikan pada hari Sabtu. Saya masangnya hari Sabtu, tapi ngambilnya hari Ahad. Itulah hidahnya mereka. Fafa'alu dhalik. Akhirnya mereka pun melaksanakan keinginan tadi. Kita lanjutkan lain waktu insyaAllah dari pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.